Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Qala rahimahullah, faslun al-ma'asi tumridul qulub. Al-ma'asi tumridul qulub. Kemaksiatan itu membuat hati jadi sakit. Nah, termasuk buah akibat dari dosa. Wa min uqubatiha, kata beliau rahimahullah, termasuk diantara hukuman dosa, annaha tasriful qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa insyirafihi. Annaha yani al-ma'asi tasriful qalba, dia memalingkan, membelokkan hati itu, an sihhatihi wa istiqamatihi, dari kesehatan dan keistiqomahannya, ila maradihi wa insyirafihi. Tadinya sehat, kokoh di atas al-haq, akibat kemaksiatan itu dibelokkan dia kepada penyakit-penyakit hati dan kepada penyimpangan-penyimpangannya, mulai cenderung kepada syahwat, mulai cenderung kepada syubhat. Nah, akibat satu atau akibat kemaksiatan, akibat dosa, karena dosa yang tidak segera dihapus dengan istighfar, dengan taubat, itu akan membuat hati itu ternoda, yang kemudian akhirnya menjadi terbalik atau gelap, sehingga tidak lagi bisa menerima cahaya al-haq. Jadi mudah syahwat itu bermain, mudah pula dikuasai oleh, disentuh oleh berbagai syubhat, dua penyakit dan dua fitnah yang berbahaya bagi hati manusia. Qala fala yazalu maridan ma'lulan la yantafi'u bil aghdiyati allati biha hayatuhu wa salahuhu. Maka setelah itu hati itu akan senantiasa dalam keadaan marid, dalam keadaan sakit, ma'lul, ada illatnya, ada cacatnya. La yantafi'u bil aghdiyah, hati itu tidak bisa memanfaatkan atau tidak mendapatkan manfaat walaupun diberikan gizi. Gizi hati itu apa? Allati biha hayatuhu wa salahuhu, yaitu yang dengan gizi itu hidup hati tersebut dan menjadi baik. Apa yang membuatnya baik? Apa yang telah membuat umat-umat pertama kali, generasi umat pertama kali ini menjadi baik? Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau dua gizi ini tidak bisa lagi membuat hati itu baik, maka yang lain jangan diharap. Nah, illa insyaallah, memang kecuali kalau memang dikehendaki oleh Allah. Allah itu yuhyil mauta minal hayy, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Mudah bagi Allah untuk menghidupkan dari yang mati, ya, sesuatu yang hidup, menghidupkan dari mematikan, mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup, mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, itu sangat mudah bagi Allah. Nah, fa inna ta'thir, karena ta'thir adz-dzunub, mengaruh dosa, fil qulub, di dalam hati itu, itu ka ta'thiril amrad fil abdan, sama sebetulnya seperti reaksi penyakit terhadap fisik kita. Apa akhirnya badan ini ketika sakit? Lemas. Tidur pun susah. Makan tidak enak. Minum pun terasa apa? Pahit. Hati yang sakit, kalau itu orang itu merasa dirinya hatinya sakit, itu akan terasa betapa tidak nyamannya. Pikirannya penuh dengan kegelisahan, ketidaktenangan, rasa takut, gelisah. Baca Al-Quran tidak ada terasa nikmatnya, tidak terasa lezatnya. Bayangkan seperti keadaan kita ketika sakit, apa aja salahnya, serba salah. Nah, Balid dunub amradul qulub wa da'uha. Bahkan dosa-dosa itu adalah penyakit hati dan da'nya yang merusaknya, yang menggerogotinya. Wala dawa alaha illa tarkuha. Dan tidak ada obat bagi penyakit ini kecuali dengan meninggalkannya. Nah, menghentikannya. Bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah supaya betul-betul dibersihkan. Wa qad jama'a as-sa'iruna ila Allah anna al-quluba. Orang-orang yang sa'iruna ila Allah, orang yang berjalan kepada Allah. Maha para ahli, ahli ta'ah. Ahlul khair. Orang-orang yang sabiquna bil khairat, ijma'. Bahwa hati itu la tu'tamanaha munaha hatta tasila ila maulaha. Tidak akan diberikan kepada dia keinginannya, cita-citanya. Tidak akan dia dapatkan apa yang diinginkannya kecuali bila dia sampai kepada maulanya. Wa huwa rabbu, rabbuna azza wa jalla. Zat yang telah menciptakannya. Wa la tasilu ila maulaha hatta takuna sahihatan salimatan. Dan dia tidak akan sampai kepada Allah kecuali dalam keadaan dia itu sehat dan bersih. Nah, wala takunu sahihatan salimatan hatta yang qalibada'uha fayasira nafsa dawaiha. Dan tidak akan bisa hati itu menjadi sehat, bersih, sampai berbalik penyakitnya menjadi obatnya. Kok bisa? Nah, ini yang di, ya mungkin ada singgung-singgung, mungkin belum ada di sini disebutkan oleh beliau. Tapi seperti kita barangkali, orang itu jadi sehat, jadi gemuk setelah dia sakit. Pernah lihat yang seperti ini? Ada kan kenyataan? Nah, seperti itu juga hati. Apa penyakitnya? Dosa. Ya, penyakitnya dosa. Artinya apa? Kadang-kadang. Ya, ini juga mungkin belum tentu juga semua. Karena ada orang-orang yang dosa itu justru menyebabkan dia masuk surga. Sebagaimana disebutkan oleh mereka, dituju oleh beliau, bisa jadi juga orang itu dengan kebaikannya masuk dalam neraka. Kok bisa? Ketika dosa dan kemaksiatan itu, dia takut akibatnya, dia merasa jijik dan menyesal melakukannya, itu menjadi obat bagi dia sehingga setiap saat dia teringat dosa tersebut dan dia minta ampun kepada Allah, memperbaiki diri. Berusaha menutupi dosa, dosa tersebut, menebus dosa tersebut. Ini membawa dia ke dalam jannah. Sedangkan yang ini kebaikan itu membawa dia ke dalam neraka. Muncul, terlihat terus kebaikan itu, masya Allah, seakan-akan dia telah berjasa memberikan sumbangsih yang luar biasa terhadap Islam dan kaum muslimin, terhadap Allah. Nah, menumbuhkan apa? Ujub. Ini membawa dia ke dalam neraka. Wallahualam. Ini fayasira nafsa dawaiha, sehingga penyakit itu tadi menjadi obat. Nah, jadi obatnya. Wala yasihu wa la yasihu laha dhalika illa bi mukhalafati hawaha. Fa hawaha maraduha wa shifauha mukhalafatuhu. Fa in istahkama al maradu qatala aw kada. Dan tidak sah, ini tidak ada kesehatan baginya, dan tidak sah baginya hal itu, yakni bisa berubahnya da' tersebut menjadi nafsa dawaiha, itu kecuali dengan menyelisihi hawa nafsunya. Artinya dia, nah, seketika dia sadar dosa itu, kemudian dia tinggalkan, dia bertobat kepada Allah dan menghentikan dosa-dosa tersebut. Nah, karena apa? Fahawaha maraduha. Hawa nafsu itu adalah, nah, maraduha, penyakitnya. Wasifauha mukhalafatuhu. Dan adapun obatnya adalah dengan menyelisihi hawa nafsu tersebut. Fa'inistahkam al-marad qatal aw kada. Apabila penyakit itu semakin kuat, semakin tertanam kuat, maka dia akan membunuh atau hampir-hampir bisa membunuh orang yang milikinya. Artinya apa? Orang hati itu mah mati, wal'iyadu billah. Nah. Qala wa kama anna man naha nafsahu 'anil hawa. Dan sebagaimana orang yang menahan nafsunya, menghalangi dirinya dari keinginan-keinginannya, dari dorongan-dorongannya, kanatil jannatu ma'wa, maka surga itu adalah tempat kembalinya. Fakada, maka demikian juga yakunu qalbuhu fi hadhihi ad-dar fi jannatin 'ajilah, ketika hatinya selamat di alam ini, fi hadhihi ad-dar, di dunia ini dia berada di dalam jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi, ketika selamat bersih dari penyakit-penyakitnya. La yashbihu na'imu ahliha na'iman al-battah, kenikmatan hati, ya, kenikmatan orang-orang yang memiliki hati seperti ini, sehat seperti ini, itu tidak bisa diserupai. Nah, dengan berbagai kenikmatan yang lainnya, sangat sangat istimewa. Nah, mungkin kita melihatnya seakan-akan sepertinya, nah, dalam keadaan senantiasa sedih, dalam keadaan sepertinya sakit. Nah, merasa dalam urusan dunia kelihatannya dia tidak punya apa-apa, tidak dikenal orang. Nah, bahkan mungkin tertolak, terusir dari pintu ke pintu, apapun yang dia inginkan itu tertolak oleh yang lain. Tapi kenikmatan yang dia rasakan itu melebihi kenikmatan mereka yang mempunyai harta dan kedudukan. Bal tafawut alladhi bainan na'imain, bahkan perbedaan antara dua kenikmatan ini, katafautil bain alladhi bainan na'imid dunya wal akhirah, sama seperti ini perbedaan kenikmatan dunia dan akhirat. Wa hadha amrun la yusaddiqu bihi illa man bashara qalbuhu hadha wa hadha, dan ini tidak akan bisa dibenarkan, dibuktikan kecuali oleh orang-orang yang hatinya bersentuhan langsung dengan keadaan ini. Nah, ya, kita cuma bisa membaca sejarahnya orang-orang yang mereka seperti ini. Para salafun salih dari kalangan sahabat, mereka sabiquna ila hal, sudah mendahului kita dalam hal-hal yang seperti ini. Murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, imam-imam al-huda, itu juga tinggal kenangan sampai kepada kita, orang-orang yang di zaman beliau juga. Nah, di zaman beliau disebutkan nanti guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga merasakan yang demikian. Wala wala tahsab, dan jangan anda kira anna qawlahu ta'ala, bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, maqsurun ala na'imil akhirah wa jahimiha faqat. Jangan anda kira ini terbatas, dua ayat ini hanya kepada kenikmatan akhirat dan neraka jahimnya yang ada di akhirat saja. Faqat. Hanya itu. Bal fi daurihim as-salata kadalik, bahkan di dalam kehidupan mereka yang tiga itu mereka pun mengalami ini. A'ni darad dalik darad dunia. A'ni darad dunia. Orang-orang yang al-abrar, mereka betul-betul dalam keadaan kenikmatan. Ketika mereka berada melangkah di muka bumi. Ketika mereka berada di alam barzah. Wadarul barzah. Wadarul qarar, dan lebih-lebih ketika di hari kiamat. Misdaqnya banyak disebutkan juga dalam ayat yang lain. Salah satu di antaranya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini salah satu syahid bahwa apa yang disebutkan oleh beliau di sini itu tidak hanya dirasakan di akhirat, tapi juga di dunia ketika dia orang itu masih hidup. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dalam ayat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina aman wa kanu yattaqun. Mereka tidak pernah merasa duka, mereka tidak pernah merasa sedih dan merasa takut, tidak takut menghadapi apa yang akan terjadi di hadapan mereka, tidak merasa sedih dengan dunia yang luput dari mereka. Ini wali-wali Allah, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, orang-orang yang abrar. Nah, betul-betul mereka dalam keadaan kenikmatan. Nikmat apalagi yang lebih indah, lebih besar dan lebih berharga ketika orang itu merasakan lezatnya taat kepada Allah. Lezatnya taat kepada Allah, mendahulukan semua yang datang dari Allah, membenarkan semua berita datang dari Allah. Tidak ada lagi yang dia takutkan. Nah, tidak ada lagi yang dia sedihkan. Apapun yang luput darinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa dalam keadaan menjaga diri dari murka Allah. Senantiasa dalam keadaan menjaga diri dari murka Allah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka ada berita gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Nah. Di dunia ketika mereka dalam keadaan masih hidup, melangkah di atas permukaan bumi, nah, dimudahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah, diberi taufik oleh Allah untuk bersegera meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan dipelihara oleh Allah dari keinginan-keinginan bermaksiat. Jangankan untuk melakukannya, keinginan itu saja sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, fa haula'i fi na'imin wa haula'i fi jahimin wa halin na'im illa na'imul qalb. Mereka ini berada di dalam kenikmatan, orang-orang yang abrar, orang-orang yang satunya mereka berada di al-jahim. Wa hal an-na'imu illa na'imul qalb, bukankah kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah kenikmatan yang dirasakan oleh hati. Dia tidak gelisah, dia tidak merasa punya dendam, punya musuh, punya lawan. Nah, tidak ada yang dia dengki, tidak ada yang dia iri. Yang dia takutkan hanyalah bagaimana nanti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah dia persiapkan? Nah, untuk menghadap Allah kalau ditanya oleh Allah, ketaatan-ketaatan, dan dia berusaha untuk bagaimana supaya Allah jangan murka kepada dia. Sehingga apa? Dia senantiasa berusaha untuk menjaga, dia tidak sampai dikejar oleh Allah dalam setiap tindak tanduk perbuatan dan ucapannya. Qala wa hal al-adabu illa adabul qalb, bukankah penderitaan, siksaan itu tidak lain adalah siksaan hati? Gelisah, sumpot, kalut, tertekan, depresi, stres, apa lagi? Nah, semua jadi beban. Nah, gelisah, takut, ya. Nah, sedih. Wa ayyu adabin ashaddu minal khawfi wal hammi wal hazan? Adab apa yang lebih berat daripada rasa takut, gelisah dan sedih? Wa dhiqis sadr, sesak dadanya. Nah, sempit dadanya. Jiwanya merasa tertekan. Bayangkan ketika, nah, orang-orang yang ini, kita kalau kita menggambarkan, nah, untuk mungkin lebih mudah, lihat orang yang tidak berbuat dosa, salah mereka hanya tidak ikut dalam perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Aus bin Shamit, tiga sahabat, nah, yang taubat mereka ditunda oleh Allah sampai 40 hari, 50 hari, 50 malam. Bumi yang luasnya Madinah seperti itu, nah, itu seakan-akan sejengkal setapak tangan mereka. Kemana mereka melindungi keluar berjalan, itu tidak ada yang mereka lihat. Nah, orang-orang yang mereka cintai dan mencintai mereka berpaling. Salam tidak dijawab, perkataan pertanyaan tidak dijawab, tidak ada yang menyapa. Ini kan luar biasa keadaannya. Nah, dosa apa yang mereka lakukan? Nah, mereka jujur datang kepada Rasulullah. Tidak ada alasan tertinggal ya Rasulullah. Selesai. 50 hari, 50 malam mereka merasakan daqat alaihimul ardu bima rahbat. Seandainya diizinkan membunuh diri, mungkin mereka sudah membunuh diri. Luar biasa tertekannya. Salat mereka di hadapan orang yang paling dicintai. Nah, melirik-lirik dilihat Rasulullah, lihat saya apa enggak sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap kali beliau apa Ka'ab bin Malik merasakan. Nah, setiap dia menghadap salatnya, dia tahu Rasulullah melirik dia. Ketika dia lirik Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak melihat dia. Luar biasa yang seperti ini. Nah, dhaiqus sadr, dalam keadaan betul-betul sesak dada mereka. Wa irabihi anillahi wa daril akhirah. Nah, azab dan penderitaan mana lagi yang lebih berat dibandingkan berpalingnya hati itu dari Allah dan negeri akhirat? Tidak ada sedikit pun keinginan yang teringat dia kepada Allah dan negeri akhirat. Wa ta'alluqihi bi ghairillah, dan dia bergantung kepada selain Allah. Teringatnya kepada hal-hal yang sifatnya yang duniawi. Nah, apalagi kepada dosa na'udzubillah. Wan qita'ihi anillah, putus hubungannya dengan Allah. Terhenti, terhalang dari Allah. Bikulli wadin minhu syu'bah. Nah, bikulli wadin minhu syu'bah. Dia tersesat-sesasar di dalam bernal lembah-lembah yang manapun, di lembah-lembah yang manapun, di jalan-jalan, jalanan bukit. Wa kullu syai'in ta'allaqa bihi wa ahabbahu min dunillah fa innahu yasumuhu suhal 'adzab. Nah, setiap segala sesuatu yang dia bergantung dengannya dan dia cintai selain daripada Allah, itu akan menimpakan azab kepada dia. Yang beliau sebutkan, fa kullu man ahabba syai'an ghaira Allah udziba bihi 3 marrat fi hadhihi ad-dar. Segala sesuatu yang dicintai selain Allah, siapapun orang yang mencintai segala sesuatu selain Allah, maka dia akan disiksa dengan 3 penderitaan ini, dengan 3 siksaan ini di alam dunia. Fa huwa yu'adzibuhu qabla husulihi hatta yahsul. Dia disiksa dengan apa yang dia kejar itu, apa yang dia cari itu, sampai dia memperolehnya. Nah, bagaimana caranya supaya mendapatkan, bagaimana supaya dia memikirkan, apa yang harus dia ucapkan, apa yang harus dia lakukan supaya memperoleh apa yang diinginkannya selain, yakni sesuatu selain Allah. Fa idza hasal, kalau sudah dia dapatkan, udziba bihi hal husulihi bil khauf min salbihi wa fawati. Dia disiksa lagi dengan yang dia cintai itu tadi setelah dia mendapatkannya. Apa siksaan itu? Berupa rasa takut, jangan-jangan sampai ini, jangan sampai hilang ini, jangan sampai ini rusak setelah dia mendapatkannya. Khawatir kalau nanti entah dirampok, dicuri, ya, atau rusak, terbakar, hilang, kececer. Wa tanghisi wa tanqidi alaihi, berkurang ataupun rusak. Wa anwa'in minal adabi fi hadhihi almu'aradat, dan berbagai azab ya yang dihadapkan kepada dia di dalam kondisi ini. Fa idza sulibahu, nah ini keadaan yang ketiga. Tadi ketika sudah dia dapatkan, sebelum dia mendapatkan pusing memikirkan apa yang harus saya cari, apa yang lakukan. Setelah dia mendapatkan ini, bagaimana caranya untuk menambah, jangan sampai menyusut, jangan sampai berkurang, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, diambil orang. Nah, kondisi yang ketiga, sisaan yang ketiga, faida sulibah, betul-betul hilang dari tangannya, lepas, rusak. Istadda alaihi azab, semakin berat penderitaan yang dia rasakan. Ini bayangkan ketika kita dulu. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Ya, Allah memberi karunia kepada kita. Dulu mungkin kita seperti ini, berpikir bagaimana cara untuk mendapatkannya. Masya Allah. Setelah mendapatkannya berpikir bagaimana ini supaya bertambah dan jangan menyusut, jangan hilang. Apalagi pernah sempat kehilangan, luar biasa sedihnya penderitaan, sudah banting keringat peras tulang 24 jam atau 12 jam pagi-pagi sampai petang dapat seperti ini, kemudian hilang. Alangkah sedihnya. Ya. Nah, ini ketika yang dicari, yang disasar, dikejar adalah sesuatu selain Allah, apapun dia. Apakah itu kedudukan, apakah harta, wanita, anak, jodoh, ketenaran. Fa hadhihi thalathatu anwa'in minal adab fi hadhihi ad-dar. Inilah 3 jenis azab yang dirasakan oleh mereka di dunia. Wa amma fil barzakh. Adapun di alam barzakh, fa adzabuhu yuqarinuhu alamul firaq. Penderitaan yang didapatkannya adalah disertai dengan pedihnya rasa perpisahan, enggak rela. Nah, sudah dia usahakan sebaik-baiknya dia menjaganya, ternyata harus inilah kemungkinan dunia. Dia dapatkan iman yang dia cari itu hilang, atau dia tidak sempat untuk mencicipinya, merasakannya. Nah, itu yang halal. Nah, yang halal dia cari. Kalau dia lurus misalnya dalam artian mencarinya. Nah, ya, bagaimana dengan dosa? Yuqarinuhu al-alam al-firaqi alladhi la yarju' audatan, yang tidak dia bisa mengharapkan lagi untuk kembali. Wa alamu fawati ma fatahu minan na'imil 'adzim mishghalihi bi diddihi, dan disertai pula dengan rasa sakit kehilangan apa yang kehilangan dari dia, yang luput dari dia, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang besar, karena dia disibukkan dengan lawan dari kenikmatan tersebut. Sibuknya dengan dunia sehingga lupa ada kenikmatan abadi yang dia lolos, yang dia lepaskan. Wa alamul hijabi anillah, pedihnya terhalang dari Allah. Nah, sibuknya dengan dunia sehingga tidak ada kesempatannya untuk beribadah kepada Allah wal iyadu billah. Kalaupun misalnya sempat beribadah kepada Allah, tidak ada rasa nikmat di dalam hatinya adalah ketika sujudnya, ketika rukuknya. Nah, wa alamul hasrah allati taqta'ul akbar. Nah, dan pedihnya penyesalan, kesedihan, kecewaan yang menghancurkan hatinya. Falhammu wal ghammu wal hazn wal huznu ta'malu fi nufusihim nadhira ma ya'malu al hawam wad didan fi abdanihim. Rasa gelisah, kecemasan, kesedihan itu bermain di jiwa-jiwa mereka, di tubuh-tubuh mereka, di hati-hati mereka sebanding dengan yakni bagaimana hawam, serangga-serangga, cacing-cacing memakan tubuh-tubuh mereka. Bal amaluha fin nufusi daimun mustamir. Bahkan amaluha, yakni artinya pekerjaan perasaan-perasaannya tadi, fin nufus daimun mustamir, terus. Artinya kegelisahan itu terus dia rasakan. Nah, kecemasan itu terus dia rasakan. Kesedihan itu terus dia rasakan. Sampai hatta yaruddahallahu ila ajsadiha. Artinya apa? Sampai kiamat. Sampai dia merasakan. Nah, di dalam kubur pun dia merasakan gelisah, kecewa. Nah, kecewa. Apalagi itu kalaupun tidak mendapatkan azab. Kalau yang mendapatkan azab, lebih-lebih lagi. Azab kubur. Nah, kalau dia tidak mendapatkan azab kubur dalam misalnya dalam apa namanya bukan orang yang kafir, kekecewaan itu terasa, menyesal kenapa dia tidak banyak memperbaiki diri, menyesal kenapa dia tidak mengisi hidupnya dengan ini yang mereka yang disuarakan oleh mereka, ya laitani qaddamtu li hayati. Qala rahimahullah hatta yaruddahallahu ila ajsadiha, sampai Allah mengembalikan dia ke jasadnya. Fahina idzin yantaqilul adzabu ila naw'in huwa adha wa amar. Maka saat itulah nanti dia merasakan akan berpindah adab itu kepada adab yang lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Ini ayat tadi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, bahwasanya disempurnakan balasan bagi kamu adalah pada hari kiamat. Nah, kalau dia merasakan kesengsaraan di dunia ketika dia masih melangkah di muka bumi mencari mengejar sesuatu selain Allah, dia mendapatkan azab di alam barzakh, dia mendapatkan azab di akhirat, dia mendapatkan azab lebih berat. Ini maksud dari beliau menyebutkan ayat ini, innal abrara lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Orang-orang yang mereka berani ini senantiasa berbakti, senantiasa taat kepada Allah, betul-betul dalam keadaan nikmat. Apa yang dia rasakan di dalam barzakh? Na'am, datang amalan solehnya. Man anta? Anta ladhi wajhuka ladhi wajhul ladhi ya'ti bil khair. Ya'ti bi khairin. Qala anna amaluka salih. Nah, datang seorang yang luar biasa rupawannya, harumnya. Siapa engkau? Engkau wajahmu itu wajah orang yang mendatangkan kebaikan. Aku adalah amalan saleh. Dibukakan untuk dia pintu-pintu surga. Berhembus kepada dia angin-angin surga. Kemudian dibentangkan untuk dia permadani dari surga. Kenikmatan apa yang lebih indah daripada ini? Dalam keadaan di dunia mungkin dia tidak akan merasakannya. Nah, tapi merasakan yang lain, dia merasakan nikmatnya taat kepada Allah. Sampai-sampai dia berkata kepada Allah, ya Allah, aqimis saah. Segeralah kiamat supaya kembali kepada keluarganya, kepada keluarganya dan hartanya. Qala fa aina hadha min na'imi man yarfudu qalbuhu yarqusu qalbuhu taraban wa farahan wa unsan bi rabbih. Bagaimana ya, di mana keadaan mereka yang seperti itu tadi, orang-orang yang mereka dalam keadaan kegelisahan, pusing selama hidupnya sampai dibawa ke akhirat, ke dalam kuburnya, kegelisahan dan kekecewaan itu tadi, bahkan ditambahi dengan kepedihan-kepedihan, terhalang dari Allah, dibentangkan untuk dia, yakni permadani dari neraka, kemudian didatangi oleh amalan mereka yang saleh, yang buruk. Sampai tidak berani untuk meminta kepada Allah, ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Sampai seperti itu mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jangan datangkan kiamat. Karena tahu masiruhu, karena dia tahu tempat kembalinya adalah finnal. Itu baru di dunia mereka dapatkan. Bagaimana dengan orang yang mereka itu kenikmatan, dirasakan oleh orang-orang yang yarqusu qalbuhu taraban, hatinya menari kegirangan, gembira dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia dengan dekatnya kepada Allah, wastiyaqan ilaih, rindu kepada Allah, wartiyahan bihubbih, merasa tenang dengan mencintai Allah, watumaninatan bidzikrihi, dan merasa tentram dengan berzikir mengingat Allah, hatta yaqula ba'dhum fi hali naz'ihi wa taradah. Sampai sebagian mereka di saat-saat mereka dalam keadaan mau keluar roh dari jasad mereka, begitu indahnya, begitu merasa senangnya bertemu dengan Allah. Fa yaqulul akhar, yang lain berkata, masakinu ahli dunia, alangkah miskinnya ahli dunia itu, orang-orang yang mengejar dunia. Kharaju minha, mereka keluar dari dunia, wa madzaqu ladzizal 'aysi fiha, tapi mereka tidak merasakan kelezatan hidup yang ada di dunia itu. Wa madzaqu athyaba ma fiha, tapi mereka belum merasakan yang paling enak yang ada di dunia tersebut. Apa? Ta'atullah, ma'rifatullah, kata mereka. Itu dijawab sendiri oleh beliau ketika ditanyakan, apa itu yang membuat enak? Apa yang kelimatan yang paling lezat? Ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah. Pengenalan yang membawa dia taat kepada Allah, membawa dia semakin dekat kepada Allah. Wa yaqulul akhar, yang lain berkata, law alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuh. Ini perkataan Al-Hasan Al-Basri. Seandainya para raja itu tahu, seandainya anak-anak raja itu tahu apa yang kita yakini, yang kita rasakan ini, keadaan kita sekarang ini dalam ketaatan kepada Allah, pasti mereka merampasnya, merampas kenikmatan itu dengan pedang-pedang mereka. Mereka iri. Kenapa mereka tidak bisa merasakan? Sampai ketika di Baghdad atau di daerah Khurasan, datang Abdullah bin Mubarak rahimahullah, yang ketika itu di situ beristirahat Harun ar-Rasyid. Dalam keadaan mungkin sebelum itu Harun ar-Rasyid datang, tidak ada yang menanggapi, biasa saja orang-orang rakyat, masyarakat, penduduk setempat. Ketika Abdullah bin Mubarak datang, berduyun-duyun rakyat menyertai, mengiringkan sampai beliau keluar ke tempat perbatasannya atau meninggalkan tempat itu. Seorang pembantu Harun ar-Rasyid berkata, siapa itu? Itu Abdullah bin Mubarak. Inilah baru raja. Ketika orang-orang berduyun-duyun mengiringi beliau, mengucapkan selamat datang, menyambut dengan penuh penghormatan, penghargaan, pemuliaan, yang tidak didapatkan seperti itu oleh Harun ar-Rasyid, Amirul Mukminin di masa itu. Qala wa yaqulul akhar, yang lain berkata, ini Syekhul Islam Taimiyah, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga, siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan masuk ke dalam jannah di akhirat. Qala faya man ba'a hadzahu al-ghali bi abkhasi tsaman, duhai wahai orang-orang yang menjual bagiannya yang mahal untuk mendapatkan harga yang sedikit, wa ghubina kullal ghaban, dan dia dirugikan dengan kerugian yang betul-betul merugi, fi hadhil aqli wa huwa yara annahu qad ghubin, dalam keadaan dia sudah yakin bahwa dia rugi. Idza lam yakun laka khibratun bi qimati as-sil'ah fasal al-muqawwimin, kalau kamu tidak tahu, tidak punya khibrah tentang harga barang yang mau dijual atau mau dibeli itu, tanya kepada yang menetapkan harganya. faya ajaban min bidha'atin ma'aka Allahu mushtariha wa tamanuha al-jannatul ma'wa. Alangkah aneh kamu ini dengan barang yang bersama Allah, Allah yang membelinya. Bersamamu itu ada barang yang disiap untuk dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Harga pembelinya Jannatul Ma'wa. Wastafir alladhi jara 'ala yadihi aqdud tiyanal aqdud tabayu wa damina thaman 'anil mushtari huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bi'taha bi ghayatil hawan kama qala qa'il idza kana hadha fi'lu 'abdin bi nafsihi faman dha lahu min ba'di dhalika yukrim wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Nah, alangkah anehnya orang yang bidoah itu ada bersamanya, bersama kamu barang itu dan Allah yang membelinya. Allah yang belinya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Fatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Nah. Ya. Subhanallah. Pembelinya adalah Allah. Harga untuk membelinya adalah jannah. Yang dibeli oleh Allah dari diri-diri kita adalah jiwa dan harta kita. Jiwa dan harta kita. Kata beliau rahimahullah, wastafir, duta penghubung. Duta penghubung, kalau sekarang apa? Maklarnya ya. Yang menghubungkan antara enam. Ya, ala yadihi aqdut tabayu, yang membuat, melakukan transaksi jual beli itu. Yang menjamin harganya bahwa surga itu pasti kamu dapatkan dari yang membelinya yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qad bi'ta, tapi ternyata engkau menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Engkau pilih dunia. Engkau pilih dunia. Ini seperti orang yang mengatakan idza kana hadza fi'lu 'abdin bi nafsi, ini kalau seperti ini perbuatan seorang hamba terhadap dirinya, siapa lagi yang akan memuliakan dia? Kalau dia sendiri sudah menghinakannya, merendahkannya, siapa lagi yang akan memuliakannya? Nah, wa man yuhidillahu yuhinillahu famalahu min mukrim. Kalau Allah sudah menghinakan, yani siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada lagi yang memuliakannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini nih. Jangan buat hati itu sakit sekecil apapun. Mahal. Ini kesempatan kita. Ya, kesempatan kita untuk semakin memperbanyak minta ampun kepada Allah. 10 hari yang kedua ini adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah lewat lisan Rasul-Nya. Ya, lisan Rasul-Nya, safir yang mengikat jual beli antara kita dan Allah itu terdapat di dalam Al-Qur'an, terdapat di dalam Taurat, juga terdapat di dalam Injil. Transaksi ini ada di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya surga yang sedemikian hebatnya? Inilah, ya, dikembalikan lagi oleh Allah harta dan jiwa kita dilipat gandakan oleh Allah untuk bisa menikmati surga tersebut. Nah, ini digambarkan oleh Ibnu Qayyim juga dalam kitab ini juga nanti mungkin menggambarkan bagaimana istilahnya, walaupun nanti luar biasa, lebih luar biasa, tapi transaksi ini digambarkan oleh beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli unta kurus milik Jabir bin Abdullah. Nah, nyakitan, enggak terlambat tertinggal. Ya, enggak malas untuk berjalan unta ini dibeli oleh Rasulullah. Nah, dibeli oleh Rasulullah. Ya sudah diberikan, diboleh dipinjami sampai tempat. Ya ini, nah, sampai rumah dipakai oleh Jabir bin Abdullah, kemudian setelah itu dia datang untuk minta uangnya. Nah, setelah beranjak dipanggil oleh Rasulullah, ya. Nah, dikira Rasulullah betul-betul ingin memiliki unta tersebut, padahal itu adalah unta satu-satunya milik Jabir. Walaupun seperti itu, beliau masih enggan untuk menjual. Dikembalikan oleh Rasulullah SAW unta tersebut, uang pembelian tadi itu dikembalikan lagi oleh Rasulullah. Nah, ya, artinya apa, ditambah oleh Rasulullah, bukan diminta lagi, tidak. Tapi diserahkan untanya, kemudian ditambah. Nah, seperti itu juga, dan itu jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Allah menjual atau Allah membeli jiwa dan raga orang serta harta orang-orang yang beriman dengan memberikan bayarannya adalah jannah. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil. fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa man awfa bi 'ahdihi minallah. Dan tidak ada yang lebih sempurna di dalam memenuhi perjanjiannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah yuwaffiqana lima yahibbu wa yardha. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika